السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Masih dalam pembahasan matan Abi Syuja', matan kitab matan Abi Syuja', bagian yang ketujuh, ya. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, kita sudah membahas tentang nawakidil wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita memasuki poin yang baru, yaitu perkataan muallif rahimahullah, faslun, pasal, fi mujibatil ghusl, terkait dengan hal-hal yang mewajibkan kita mandi. Ya, tentunya Islam mengajarkan kita kebersihan, dan Islam memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi badan kita bersih, baik itu dari hadas ataupun dari najas. Dan tentunya hadas terbagi menjadi dua. Ada yang kita kenal dengan hadas kecil, ada yang kita kenal dengan hadas besar. Kalau hadas kecil, sebagaimana sudah dimaklumi bersama, itu diangkat dengan yang namanya wudu. Adapun hadas besar, kita hilangkan dengan yang namanya mandi. Nah, ini akan kita bahas tentang mujibatil ghusl, hal-hal yang karenanya kita wajib mandi besar. Ya, di sini rahimahullah berkata, walladhi yujibul ghusla sittatu asya, dan yang mewajibkan mandi itu ada enam perkara. Jadi kalau salah satu dari enam perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia telah wajib untuk mandi. Kalaupun dia salat, tidak sah. Berdasarkan hadis Nabi, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima salat salah seorang dari kalian yang hadas sehingga dia berwudu. Kalau hadas kecil tentunya. Kalau hadas besar tentunya sehingga dia mandi. Jadi ada enam hal yang dengannya kita wajib melaksanakan al-ghusl atau mandi. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. Dari enam hal yang mewajibkan kita mandi, ada tiga yang tashtarik fihi ar-rijalu wan nisa, yang terjadi atas laki-laki dan perempuan. Artinya ini ada pada laki-laki, ada perempuan. Dan tiga yang terakhir itu khusus ada pada wanita atau perempuan. Jadi dari enam hal yang mewajibkan mandi, tiga masuk di dalamnya laki-laki dan perempuan, dan tiga yang lain khusus untuk perempuan. Yang pertama adalah iltiqa'u al-khitanaini. Iltiqa'ul khitanaini. Apa itu khitanaini? Khitan, ya. Laki-laki di khitan, perempuan pun di khitan. Kalau laki-laki wajib, ya, walaupun adapun perempuan terjadi perdebatan, ya. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, mengatakan wajib baik laki-laki ataupun perempuan. Sebagian ulama mengatakan kalau untuk wanita tidak wajib, ya, tetapi keutamaan, ya, lebih utama kalau di khitan. Kalau khitan pada laki-laki, ya, tentunya bagian yang menutupi, ya, bagian apa, menghilangkan bagian yang menutupi zakarnya. Hikmahnya kata para ulama adalah ketika dia buang hajat, dia bisa beristinja dengan sempurna. Tetapi kalau belum dikhitan, istinjanya tidak sempurna karena ada air seni yang tertahan di dalam zakarnya, dikarenakan apa namanya, zakarnya tertutup oleh kulit, ya, yang dipotong kalau seseorang dikhitan. Nah, di sini beliau mengatakan iltiqa'u al-khitanaini, bertemunya dua khitan, atau bahasa lainnya berjima, ya, bertemunya dua khitan. Ini bahasa yang dihaluskan dari jima. Jadi di antara penyebab apa namanya wajibnya mandi adalah berjima. Ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, "Idza jalasa baina syu'abihal arba." Apabila seorang laki-laki duduk di atas empat bagian dari tubuh wanita, wa massal khitanul khitan, kemudian khitan bersentuhan dengan khitan, faqad wajabal guslu wa in lam yunzil, maka telah wajib atas mereka mandi walaupun tidak keluar air mani. Ya, ini menunjukkan apa? Wajibnya mandi bimujarradi iltiqai al-khitanain, wajibnya mandi sekedar terjadinya pertemuan antara dua khitan, khitan laki-laki dan khitan perempuan. Adapun yang kedua yang masuk ke dalamnya laki-laki dan perempuan adalah inzalul mani, ya, turunnya air mani atau keluarnya air mani, baik terjadi pada perempuan ataupun terjadi pada laki-laki, keluarnya air mani adalah min mujibatil ghusl, diantara perkara yang dengannya kita wajib melaksanakan mandi besar. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innal ma'a minal ma', sesungguhnya mandi itu dikarenakan air. Innal ma', sesungguhnya air, minal ma', dari air. Maksudnya apa? Ma' yang pertama adalah mandi. Minal ma', air yang kedua maksudnya dikarenakan keluarnya air mani. Ya, jadi ada dua kondisi. Ada kondisi bertemunya dua khitan, itu walaupun tidak keluar, wajib mandi. Ada kondisi yang kedua, keluarnya air mani walaupun tidak bertemu, wajib mandi, ya, dikarenakan misalnya mimpi atau memikirkan sesuatu atau melihat sesuatu sehingga keluarlah air mani, maka ini mewajibkan adanya mandi besar, ya. Dan sesuatu yang keluar dari kemaluan itu ada banyak, ya, bukan hanya air mani. Tetapi yang mengharuskan, kalau pada laki-laki yang mengharuskan mandi besar hanya air mani saja. Kalau perempuan nanti ada yang lain, ya. Tapi kalau laki-laki hanya air mani saja. Adapun yang lain seperti misalnya mazi, air yang apa namanya yang keluar ketika syahwat ataupun wadi, itu tidak wajib mandi, tetapi wajib dibersihkan. Begitupun kencing, wajibnya beristinja. Tapi kalau mani itu dihilangkan hadasnya dengan cara mandi, dan itu terjadi baik atas laki-laki ataupun perempuan. Ya, dalam hadis dikatakan, ya Rasulullah, apakah sesungguhnya Allah tidak malu atas kebenaran? Apakah seorang wanita apabila dia mimpi dia wajib mandi? Maka Rasulullah berkata, na'am idza ra'atil ma, kalau dia melihat air. Artinya apa yang dialami oleh laki-laki dialami pula oleh perempuan. Ya, dialami oleh para perempuan. Dan tentunya air mani ini memiliki karakter. Karakter dalam arti dari sisi bentuknya, dari sisi baunya, dari sisi kondisinya, bahkan dari sisi apa namanya proses ketika dia keluar, ya, tadaffak, dia memancar dan memberikan apa namanya kondisi di mana seseorang menjadi lemah dalam kondisi tersebut. Ini disebut dengan apa? Air mani. Maka kalau air mani ini keluar, maka kita katakan dia telah wajib mandi. Ya, dia telah wajib mandi. Dalilnya tadi hadis riwayat Imam Muslim, innal ma'a minal ma', sesungguhnya wajibnya mandi adalah dikarenakan apa? Keluarnya air mani. Kecuali kalau bertemunya dua khitan. Ya, Nabi berkata wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar air maninya, sudah wajib mandi. Yang kelima, ma'asyiral muslimin, di antara yang mengharuskan adanya mandi baiklah atas laki-laki ataupun perempuan adalah al-maut, yaitu kematian. Jadi baik yang meninggalnya seorang laki-laki ataupun yang meninggalnya seorang perempuan wajib dimandikan. Hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang mewakili kita untuk memandikan, maka gugurlah kewajiban. Tetapi kalau tidak ada seorang pun yang mengerjakan kewajiban memandikan jenazah tersebut, maka semuanya berdosa. Ini disebut dengan fardu kifayah. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha berkata, "Dakhala 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu Zainab." Kata Ummu Athiyah radhiyallahu anha, Nabi datang menemui kami para wanita sedangkan kami sedang memandikan putri beliau yaitu Zainab. Maka Nabi Muhammad berkata, "Igsilniha thalatha aw khamsan aw aktsara min dzalik." Mandikanlah putriku itu dengan minimal 3 kali. Ya, atau dengan 5 kali. Berarti ganjil ya, 3 ke 5. Atau aktsara min dzalik, atau kalau mau ditambah tambahkan saja, dan dianjurkan atau disunnahkan dengan bilangan yang ganjil. Lalu dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, wa thalathatun takhtassu bihan nisa'u wa hiya al-haidhu wan nifasu wal wiladah. Jadi 3 hukumnya sama antara laki-laki dengan perempuan. Apa itu? Iltiqa'ul khitanaini, 1. 2 adalah khurujul mani, dan yang ketiga adalah al-maut. Aini yashtarik fiha ar-rijal wan nisa. Dan poin 3 terakhir ini khusus bagi wanita. Apa saja itu? Al-haid wan nifas wal wiladah. Ya, al-haid ya tentunya darah haid. Ma'ruf, yakni darah yang memang sudah ma'ruf, sudah kita ketahui ya, dari sisi warnanya, dari sisi baunya, dan dia adalah darah yang alami yang Allah gariskan terjadi pada anak-anak Adam ya, banatul Adam, terjadi pada kaum wanita, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan di dalamnya ada hikmah yang besar, di mana Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan tubuh wanita karena apa namanya, telur yang tidak dibuahi itu kalau dibiarkan di dalam tubuh akan menjadi apa namanya penyakit, maka dikeluarkan dalam bentuk apa, darah haid, darah kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhilah oleh kalian wanita ketika mereka sedang haid. Artinya kita tidak bercampur, tidak berjima ya dengan wanita yang sedang berada dalam kondisi haid. Lalu dikatakan yang kedua adalah an-nifas. Ya, hal ini berdasarkan hadis ya dari Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha. Nabi berkata kepadanya, "Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah." Wahai Fatimah, kalau haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Ya, tinggalkanlah salat, begitupun puasa ya. Begitupun tawaf itu dilarang. Wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Tetapi kalau haidmu itu sudah habis, sudah berlalu, maka mandilah engkau dan salatlah. Mandilah engkau dan salatlah. Adapun apa namanya nifas, kata beliau adalah fahuwa damun haidun mujtami', adalah darah haid yang berkumpul. Karena memang dalam kondisi hamil ya, seorang wanita tidak mengeluarkan darah haid, maka darahnya terkumpul dan keluar setelah ada fi asna'i apa namanya au ba'dal wiladah, keluar setelah wiladah, yaitu kita sebut dengan nifas ya, kita sebut dengan istilah apa nih, nifas. Yang ketiga adalah al-wiladah. Kata beliau, wiladah itu melahirkan. Kalau melahirkan ya, baik itu yang keluar adalah alaqah, yaitu gumpalan darah, atau sudah berbentuk daging ya. Li'annal walad mun'aqidun minal mani. Karena diantara unsur yang membentuk seorang anak, walaupun dia keluar artinya keguguran, itu adalah air mani. Wa khurujul mani yujibul ghusl. Dan keluarnya air mani itu mewajibkan mandi. Misal seorang wanita keguguran, sakit ya, yang keluar segumpal darah atau segumpalan-gumpalan daging, maka itu mewajibkan adanya mandi. Hujahnya kata beliau, karena itu terbentuk dari air mani. Maka ketika apa namanya daging itu keluar atau darah itu keluar, maka wajib melaksanakan mandi, mandi besar. Itu poin-poin terkait dengan pasal mujibatil ghusl, hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi. Tiga, hukumnya sama antara laki-laki dengan perempuan. Apa tadi? Yang pertama adalah iltiqaul khitanaini, yang kedua adalah khurujul mani, dan yang ketiga adalah al-maut. Dan yang tiga lagi khusus bagi wanita, apa tadi? Al-haydu wan nifasu wal wiladah. Haid, nifas, dan kalau nifas darah yang keluar pasca melahirkan, wiladah kelahiran, ketika lahir keluar darah, baik lahirnya dalam kondisi si anak itu hidup atau dalam kondisi baru 1 bulan 2 bulan sudah meninggal misalnya keguguran, itu pun wajib mandi. Baik, kita akan memasuki pasal yang baru, ma'asyiral muslimin. Pasal yang baru judulnya adalah Faraidil Ghusli wa Sunanihi. Faslun fi Faraidil Ghusli wa Sunanihi. Pasal terkait dengan faraid. Faraid adalah jamak daripada fardun ya. Fardun itu tentunya adalah ma amarahu asy-syari ya, amran jaziman, dengan perintah yang pasti yang tegas. Min haif yusabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu. Di mana yang namanya perkara yang fardu itu, orang yang melakukannya dijanjikan balasan dan yang meninggalkannya dijanjikan ukubah. Itu namanya fardu. Menurut jumhurul ulama, fardu dan wajib sama saja. Sebagian ulama mengatakan berbeda ya, antara fardu dengan wajib, dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Di sini beliau berkata faraidil ghusl, perkara-perkara yang wajib saat mandi, wa sunanihi, sunan ya, jamak daripada sunnah, dan sunan-sunannya atau dan sunnah-sunnahnya. Lalu dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa faraidil ghusli thalathatu asya, perkara-perkara yang wajib dalam mandi itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah an-niyah. Tentunya ini sudah sering kita bacakan dalilnya ya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu adalah tergantung ke dalam niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu niat ya, poin yang pertama. Niatnya tentunya adalah dalam rangka raf'ul hadas. Ya, lalu dikatakan di sini tidak cukup wala takfi niyatul ghusl awit taharah faqat. Tidak cukup kita sekedar niat untuk mandi atau niat untuk bersuci, tapi niat mengangkat hadas. Wadzalika li'anna al-ghusla yakunu ibadatan wa yakunu 'adatan. Karena yang namanya mandi kadang dia dianggap ibadah, kadang dianggap kebiasaan. Oleh karenanya untuk membedakan mana mandi yang sifatnya kebiasaan dan mana yang mandi ibadah, caranya adalah dengan niat. Lalu rukun yang kedua adalah wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, menghilangkan najis yang menempel di tubuhnya. Jadi setelah kita berniat, maka poin yang kedua yang wajib kita lakukan saat mandi adalah menghilangkan najis-najis yang ada di tubuh kita, yang menempel. Itu dihilangkan, dibersihkan. Ya, dibersihkan. Itu poin yang apa namanya yang ketiga, ya. Lalu dikatakan yang ketiga adalah wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharah. Meratakan air kepada semua bagian dari rambut, syar, dan al-basharah, dan kulit. Jadi harus rata. Ya harus rata. Tidak boleh ada yang tidak terkena air. Itu rukunnya niat. Lalu izalah, izalatun najasah. Dan yang ketiga apa tadi? Isalul ma'i ila jami'i syari wal-basharah. Meratakan air kepada seluruh bagian dari kepala, rambut, dan seluruh bagian dari kulit haruslah terkena air. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian junub maka bersihkanlah diri kalian. Ya artinya diri kalian ya umum, ya kita bersihkan semua bagian dari tubuh. Dalam riwayat dikatakan man taraka maudi'a sya'ratin min janabah lam yaghsilha fu'ila bihi kadza wa kadza. Ya. Barang siapa yang apa namanya meninggalkan satu bagian seukuran rambut dari bagian tubuh yang harusnya terkena air, maka akan dibeginikan dan dibegitukan. Maksudnya diancam dengan api neraka. Kenapa? Karena tidak sempurnanya mandi kita ini berpengaruh kepada ibadah. Sama dengan masalah istinja kan? Kenapa kebanyakan orang terkena azab kubur gara-gara istinja tidak bersih? Karena yatarattab alaihi umurun ukhra. Karena saat kita istinjanya tidak bersih, begitupun saat kita mandinya tidak sempurna, itu akan menyebabkan rusaknya perkara-perkara yang lain. Salah satunya adalah salat kita, dan salat adalah apa namanya al-fariq, pembeda antara orang yang beriman dan tidak beriman. Kemudian beliau rahimahullahu taala berkata, "Wa sunanuhu khamsatu asya." Adapun perkara-perkara yang sunnah ketika kita mandi, maka ada 5 kata beliau. Yang pertama adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah yaitu membaca bismillah. Walaupun nanti kalau di WC kita tidak membaca bismillah, ketika akan masuk kita baca bismillah. Dalilnya adalah berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amri dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Wa fi lafzin fa huwa aqta. Wa fi lafzin fa huwa ajzam. Setiap amal yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia abtar, terputus dari keberkahan. Ya hilang keberkahan. Oleh karenanya kata beliau dimulai dengan at-tasmiyah. Yang kedua adalah al-wudu'u qablahu. Jadi ternyata sebelum kita mandi besar itu disunnahkan kita untuk berwudu. Bagaimana cara berwudunya? Sama sebagaimana kita hendak berwudu untuk sholat. Sama. Ya. Hal ini ma'asirul muslimin lima rawat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau igtasala minal janabati, beliau mandi dikarenakan janabah, fayabda'u fayagsilu yadaihi. Hal pertama yang beliau lakukan adalah mencuci tangannya. Ya, setelah itu apa? Summa yafrugu biyaminihi ala shimalihi fayagsilu farjahu. Setelahnya beliau tuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu beliau bersihkan kemaluannya. Ini yang kedua. Pertama, cuci tangan. Yang kedua, mencuci sisa-sisa kotoran yang ada di kemaluan. Yang ketiga, ثُمَّ يَتَوَضَّعُ وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ. Ini yang tadi kita katakan. Yang ketiga adalah berwudu sebagaimana wudu yang kita lakukan saat akan sholat. ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيَدُخُلَ أَصَابِعَهُ فِي أُسُولِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ. Kemudian beliau masukkan tangannya, jari jemarinya ke usul syar, ke apa, pok pangkal-pangkal rambut, berarti keramas ya, seperti orang yang memijat-mijat kepala, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Ini menunjukkan kepada kita disunnahkan wudu sebelum mandi, mandi besar. Kemudian ma'asiral muslimin, yang ketiga adalah wa imrarul yad alal jasad. Ya, kita imror, imror itu kan lewat, apa namanya, menggosokkan tangan kita ke seluruh bagian tubuh. Itu pun apa? Sunnah. Yang wajib kan meratakan air, itu wajib. Meratakan air ke seluruh tubuh wajib. Tetapi apa namanya, meratakannya apa? Bukan meratakan, namanya imror aliyat. Kita menjalankan tangan kita di seluruh bagian dari tubuh kita, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah meratakan air. Kemudian kenapa harus kita jalankan tangan kita ke seluruh tubuh, kata beliau di sini, litta'akkudi min wusulil ma' ila jami'il basharah. Sebagai apa namanya, usaha untuk memastikan air itu merata ke seluruh bagianku kulit. Lalu ma'asirul muslimin, yang keempat adalah al-mualah. Apa itu al-mualah? Sudah kita bahas ya. Mualah itu artinya kita membasuh bagian wudu kita sebelum bagian wudu sebelumnya kering. Itu namanya mualah. Misalnya kita cuci tangan, tangan kanan. Jangan sampai ketika kita cuci tangan kiri kita, tangan kanan kita sudah kering. Jadi harus bersambung, harus mualah. Itu poin yang keempat. Yang kelima sunnahnya adalah taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan sebelum anggota tubuh sebelah kiri, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammunu fi kulli syai'in hatta fi wudhu'ihi wa inti'alihi. Bahwa Nabi suka memulai dengan bagian tubuh sebelah kanan, baik ketika wudu, bahkan ketika beliau menggunakan sendal. Baik ma'asyiral muslimin, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah selingan berikut ini. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu, bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Robani, BNI Syariah, rekening 0388-008-009. Untuk konfirmasi 0813-2969-5359. Promo harga investor Islamic Grand Village, harga normal saat ini sudah 300 juta. Hanya untuk 5 orang yang beruntung. Cukup bayar 250 juta saja. Segera booking sebelum kehabisan. Yang paham investasi pasti gak bakal mau ketinggalan. Ayo diborong. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa,

1998-1555. Pembahasan kita masih tentang pembahasan matan Al-Ghayah wa Taqrib atau matan Abi Syuja'. Ada pertanyaan pertama yang sudah masuk. Adakah qada salat yang tertinggal? Ya, qada salat. Tentunya meninggalkan salat ada banyak macamnya ya. Ada meninggalkannya dengan sengaja, ada yang meninggalkannya tidak sengaja. Jadi ada dua, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Kalau yang ditinggalkan dengan tidak sengaja, itu para ulama mengatakan wajib. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad misalnya, idza nama ahadukum anis shalah falyusalliha idza staiqaz, atau idza nasiya man nasiya anis shalah falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur sehingga dia belum mengerjakan salat, kerjakan saat dia bangun. Barang siapa yang lupa mengerjakan salat, salatlah saat dia ingat. Itu kalau meninggalkannya karena uzur. Adapun kalau meninggalkannya bi ghairi udhrin, tanpa ada uzur, misalnya hanya dikarenakan kemalasan, kalau kita lihat dalam kitab fikih terjadi perbedaan pendapat antara yang mewajibkan qadha dengan yang tidak mewajibkan qadha. Kalau di mazhab Imam Syafi'i wajib mengqadha, baik ditinggalkan dengan sengaja, tentunya ini dosa yang sangat-sangat besar, ataupun ditinggalkan karena uzur, dan itu boleh-boleh saja kalau karena uzur. Argumentasi dan ini pendapat jumhur, kalau saya tidak salah jumhurul ulama mengatakan wajib diqadha baik ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja. Karena kenapa kata mereka, kalau yang tidak sengaja saja, hukum asalnya dalam Islam kan yang tidak sengaja dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami karena kami lupa atau salah. Dan Allah berfirman, qad fa'altu, aku sudah melakukannya. Walaupun demikian, tetap saja wajib diqadha. Ya. Jadi, kata jumhurul ulama, meninggalkan sholat karena uzur, yang dia telah diberikan rukhsah keringanan oleh Allah, tetap wajib diqadha. Apalagi yang meninggalkannya tanpa uzur. Ini sama seperti pertanyaan masalah puasa. Ya, pertanyaannya begini, apa hukumnya meninggalkan puasa karena uzur? Ya jelas. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, maka gantilah di hari yang lain. Lalu kalau pertanyaannya seseorang tidak puasa tanpa uzur. Jadi tidak puasanya dia adalah tanpa uzur, tanpa alasan. Kita katakan dia sudah melakukan kabirah min kabairu zunub. Dia telah melakukan dosa besar di antara dosa-dosa besar. Pertanyaannya, wajib tidak mengqadha? Para ulama mengatakan wajib. Kok wajib? Ya, iya, karena kalau meninggalkan karena uzur saja yang sebenarnya dimaafkan, tetap wajib mengqadha, apalagi meninggalkannya tanpa uzur. Ini pendapat yang pertama, dan saya cenderung kepada pendapat ini. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya meninggalkan salat dengan sengaja tidak wajib mengqadha, tetapi wajibnya bertobat. Berdasarkan hadis-hadis yang berbunyi, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Bahwa di hadis ini yang meninggalkan salat dikaitkan dengan kekafiran. Dan kekafiran itu bertobat. Ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, antara yang beriman dengan yang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya faqad kafar, sungguh dia sudah kafir. Dalam riwayat, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dan mereka adalah salat, siapa yang meninggalkannya dia kafir. Oleh karena sebagian ulama mengatakan lam yarid nassun sharihun fi wujubil qada'is shalah fi wujubi qada'is shalah liman tarakaha amdan. Tidak ada nas yang sharih ya yang mewajibkan apa mengqadha salat bagi orang yang meninggalkannya secara apa namanya sengaja tanpa ada sebab. Tentunya pendapat jumhur saya rasa jauh lebih hati-hati, dan jumhur sepakat mengatakan bahwa wajib bertobat, tetapi selain dia bertobat dia pun harus mengqadha. Itu masalah khilaf di kalangan para ulama. Kembali ke pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya seorang muslim yang orang punya salah sama dia, katanya udah dimaafkan, tapi setiap saat orang yang sudah dimaafkan itu masih diungkit-ungkit sama orang yang katanya udah memaafkan. Apakah orang itu bisa disebut orang yang gak ikhlas atau seorang pendendam? Bagaimana hukumnya? Baik, ini orang yang seperti itu berarti penggibah. Bahasa Islamnya namanya tukang gibah. Dia sudah memaafkan, artinya sudah selesai masalahnya. Tetapi di waktu yang sama dia pun menceritakan keburukan orang lain. Berarti kalau dari sisi konflik, konfliknya sudah tidak ada karena dia sudah memaafkan. Tetapi dari sisi yang lain dia menceritakan keburukan orang lain, berarti dia penggibah. Orang yang suka menggibah, membicarakan aib orang lain. Dan dalam Islam dilarang, ya Allah katakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumu? Ataukah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentunya kalian tidak suka. Dalam hadis Rasulullah berkata, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya kelak pada hari kiamat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya kegiatan arisan dan apa hukumnya kegiatan koperasi simpan pinjam? Allah alam bissawab, ya, kalau kita dengarkan jawaban dari para asatiz, para ulama ketika ditanya tentang hal ini, mereka katakan hukum asalnya arisan itu arisan, ya, jika tidak ada riba di dalamnya maka tidak masalah arisan. Ya, arisan ada 10 orang mengumpulkan uang 10.000, jadi 100.000 kan dikasih ke yang pertama, terus sampai 10 kali begitu. Tidak ada pertambahan, ya jumlahnya segitu-gitu saja. Dan ini masuk kategori ta'awun, ya, tolong menolong, ya, tolong menolong dalam kebaikan. Ya, karena meminjamkan uang itu kan kebaikan. Kita yang meminjamkan uang dapat pahala. Ya, dapat pahala sebagaimana disebutkan dalam hadis. Oleh karenanya kata para ulama, selama tidak ada sifat yang terlarang seperti misalnya muncul di dalamnya riba, ya, atau ketidakjelasan, goror atau kezaliman, maka hukum asalnya boleh-boleh saja. Adapun masalah simpan pinjam tentunya tergantung. Kalau ada tambahan saat kita mengembalikan berupa bunga, maka itu haram. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Wa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau engkau tidak mau meninggalkannya, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Dan riba itu memiliki banyak cabang. Yang paling rendahnya dalam riwayat, walaupun diperdebatkan kesahihannya, adalah seperti bercampur dengan ibunya sendiri. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan harta yang dihasilkan dari riba dan Allah memberkahi harta yang berasal dari sedekah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, apakah kalau kita masbuk dalam bermakmum masih boleh baca doa iftitah? Lebih baik yang rukun saja dikerjakan, misalnya Fatihah, itu lebih utama. Ya, kalau kita masbuk, ya itu kan kalau iftitah sunnah, ya. Lebih baik kita prioritaskan yang memang menjadi rukun sholat. Kalau bacaan rukun sholat itu yang disepakati adalah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan atau sudah habis? Ya, belum ada pertanyaan yang masuk, sedangkan waktunya masih panjang. Masih ada 15 menit lagi kurang lebih. Para pemirsa Niaga TV bisa ikut berinteraksi bersama kami di studio di dalam rubrik Serambi Nabawi membahas permasalahan fikih, ya. Hari ini kita bahas tentang mujibatil ghusl, perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi. Dan yang kedua, tadi kita sudah bahas faraiduhu wa sunanuhu. Dan perkara-perkara yang wajib kita lakukan saat kita mandi dan perkara-perkara yang sifatnya sunnah saat kita mandi. Yang mewajibkan mandi tadi sudah kita sebutkan ada tiga yang hukumnya sama antara laki-laki dengan perempuan, yaitu khurujul mani, keluarnya air mani, yang kedua iltiqaul khitanain, bertemunya dua khitan, dan yang ketiga apa tadi? Al-maut. Adapun yang khusus bagi wanita ada tiga, haid, nifas, dan al-wiladah. Al-wiladah. Adapun yang menjadi faraidul ghusl ada tiga ya. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah izalatun najasah, menghilangkan najis yang menempel di tubuh, dan yang keempat apa tadi? Yang ketiga apa? Ya isalu al-ma'i ila jami'il a'dha. Yaitu meratakan apa namanya? Meratakan air ke seluruh bagian dari tubuh. Ya, dan itu wajib. Tadi hadisnya sudah kita apa namanya bacakan. Adapun yang sunnah tadi pun sudah kita baca ya, dari mulai membaca apa namanya bismillah, lalu berwudu, lalu menjalankan tangan kita ke seluruh tubuh, mualah, dan juga mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Sepertinya ada pertanyaan yang sudah masuk di pagi hari ini. Pertanyaan kelima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba Allah di Tangerang Selatan. Kalau kita masbuk di musalla, ada hanya seorang sedang sholat fardu dalam masa pandemi ini, apakah saya tetap berdiri samping orang itu, jaga jarak, atau di belakangnya? Jazakallahu khairan. Allah alam bisab ya. Kalaupun ingin sejajar tetapi dengan jaga jarak setengah meter misalnya atau satu meter, tidak masalah. Ya, sebagai apa namanya bentuk ikhtiar kita menghindari kemungkinan penyebaran virus corona. Jadi di sampingnya. Kalau memang berdua kan di samping bukan di belakang. Tapi kalau makmumnya lebih dari dua, lebih dari satu, itu makmum di mana posisinya di belakang. Tapi kalau cuma berdua ya di sampingnya. Walaupun dianjurkan untuk menjaga jarak sebagai bentuk apa ikhtiar. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah selesai atau belum pertanyaannya? Sepertinya masih panjang tadi. Ah, baik, hanya itu saja ya. Kita masih menantikan apa namanya pertanyaan masuk di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Nah, insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang fil aghsalil masnunah. Ada mandi-mandi yang disunnahkan. Kalau tadi kan mandi-mandi yang wajib ya. Ada juga nanti mandi-mandi yang disunnahkan. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah. Kalau kita belum mandi janabah tapi udah ambil wudu, apakah boleh memasak? Maksudnya anak gak sabar minta dibuatkan sarapan. Tidak masalah. Jadi itu hal yang baik. Jadi dalam Islam disunnahkan kalau kita sedang janabah, dikarenakan kita bercampur dengan suami, kita hendak tidur, kita hendak minum, kita hendak makan, itu disunnahkan kita untuk berwudu sebelumnya. Disunnahkan kita untuk berwudu. Kita seorang suami mendatangi istrinya, kemudian mereka lelah ingin tidur, mau mandi dingin misalnya, apa sunnahnya? Wudu. Atau lapar, wudu dulu baru makan. Atau haus, wudu dulu baru minum. Allah alam besar. Pertanyaan yang ketujuh masih ada atau tidak? Belum ada ya. Pertanyaannya nyicil, biasanya masuk banyak sekali, tapi hari ini baru tujuh pertanyaan. Adapun mandi-mandi yang sunnah itu ada banyak. Di sini beliau menyebutkan ada 17 mandi yang sunnah, masya Allah. Ya, kalau mandi yang wajib tadi ada 6 sebabnya kan? Apa tadi? Bertemunya dua khitan, mani dan mandi dikarenakan meninggal yang memandikan kita yang masih hidup. Adapun wanita ada haid, ada nifas, ada wiladah. Tapi mandi yang sunnah banyak. Salah satunya adalah ghuslul jumu'ah. Mandi di hari Jumat. Ya, mandi di hari Jumat berdasarkan hadis riwayat imam yang lima, Rasulullah bersabda, idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Apabila salah seorang dari kalian hendak melaksanakan salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Menurut jumhurul ulama, mandi di hari Jumat adalah sunnah. Begitupun adalah salat dua hari raya. Ya, salat dua hari raya. Salat dua hari raya pun ini disunnahkan mandi. Dua hari raya maksudnya Idul Fitr dan Idul Adha, itu disunnahkan kita untuk mandi. Disebutkan dalam riwayat, ya walaupun riwayat ini didhaifkan oleh sebagian ulama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal jumu'ah wa yaumal fitr wa yaumal nahar wa yaumal arafah, bahwa dahulu Nabi mandi di hari Jumat, itu satu, kemudian di hari Idul Fitri, dua, hari Idul Adha, tiga, dan hari Arafah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Tabarani, tapi dengan sanad yang lemah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wa kana Umar wa Ali radhiyallahu ta'ala anhuma yaf'alani, bahwa Ali dan Umar biasa melakukan hal itu, yaitu mandi untuk Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Arafah. Wa huwa amrun yajtami'u lahu an-nas fa yustahabbu an yaghtasila lahu qiyasan 'alal jumu'ah. Dan ini perkara yang salat dua hari raya itu kondisi di mana manusia berkumpul, maka disunnahkan untuk mandi. Jadi kalaupun tidak ada dalil yang sahih, maka para ulama mengkiaskannya kepada mandi di hari Jumat. Begitupun istisqa. Ya, salat istisqa. Salat minta hujan. Dalilnya kata beliau, li'annahu mahallun yushra'u fihil ijtima', karena salat istisqa pun ada perkumpulan besar, maka disunnahkan untuk mandi. Fa'ashbahal jumu'ah, maka dia menjadi mirip hukumnya dengan salat jum'ah. Begitupun salat khusub, ya salat kusub, ya gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal guslu min guslil mayyit, begitupun disunnahkan kita mandi apabila kita ikut memandikan jenazah. Ya, berdasarkan hadis, ya, Rasulullah bersabda, riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghasankannya, man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan mayit maka hendaknya dia mandi. Sunnah, ya. Yang selanjutnya adalah al kafir idza aslam, orang kafir apabila masuk Islam, itu pun disunnahkan mandi. Hadisnya banyak, di antaranya hadis Qais ibn Asim annahu aslama, bahwasanya Qais ibn Aslim masuk Islam, Qais ibn Aslam masuk Islam, Qais ibn Asim masuk Islam. Fa amarahun nabi an yaghtasila bima'in wa sidr, maka Nabi memerintahkannya mandi dengan air dan daun bidara. Diriwayatkan oleh ashabus sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dan di sini disebutkan walam yajib al-ghusl li'anna jama'atan aslamu falam ya'muruhum an-nabi bih, karena ada beberapa riwayat bahwa sahabat masuk Islam tapi tidak diperintahkan untuk mandi. Berarti perintah ini sifatnya sunnah, ya, sifatnya sunnah. Begitupun orang yang majnun, orang yang gila, atau orang yang pingsan, apabila keduanya bangun disunnahkan untuk mandi. Berdasarkan hadis Aisyah, ya, bahwasanya thaqula Rasulullah faqala usalli bin nas faqulna la asalli bin nas, apakah aku sudah memimpin salat manusia, maka dikatakan belum. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah, mereka masih menantikan kedatanganmu ya Rasulullah. Maka beliau berkata, da'u lima'an fil makhdhab, letakkan untukku air. Maka beliau pun mandi, lalu beliau keluar untuk memimpin salat. Faugmiya alaih, maka beliau pun pingsan lagi. Lalu beliau pun kembali bertanya, usalli bin nas, apakah aku sudah salat dengan manusia? La wahum yantadhirunaka ya Rasulullah, mereka masih menantikanmu ya Rasulullah. Maka beliau pun kembali mandi, ya, lalu beliau pun kembali pingsan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Dan dikiaskan orang gila kepada orang yang pingsan, artinya sama-sama akalnya kembali. Begitupun yang sunnah adalah mandi ketika hendak ihram, ya, itu disunnahkan. Begitupun dalam riwayat ketika akan masuk ke Mekah, itu pun disunnahkan untuk mandi, berdasarkan riwayat bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana la yaqdam Makkah illa bata bidhi tuwa hatta yusbiha wa yaghtasil, bahwa Ibnu Umar tidak masuk ke kota Mekah kecuali beliau menginap dulu di Zitwa, barulah setelahnya beliau mandi, baru masuk ke kota Mekah. Begitupun mandi ketika akan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah, dan ketika akan melempar melempar jumroh yang tiga, dan ketika akan tawaf, itu pun disunnahkan mandi. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, mana yang didahulukan, mandi atau wudu? Tergantung. Kalau kita kondisinya janabah, mandi didahulukan. Tapi kalau kita kondisinya normal-normal saja, seperti sekarang misalnya, kita badan kita bersih, lalu tiba-tiba apa namanya masuk waktu sholat, ya prioritaskan sholat sebelum daripada mandi. Jadi kondisional. Ya, baik ma'asyiral muslimin, ini yang bisa kita bahas ya, sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa Niaga TV dan TV-TV Islam yang lainnya pindah satelit ya, yang sebelumnya di satelit Palapa berpindah ke satelit Elkomsat ya, dan nanti apa namanya channelnya, apa frekuensinya itu nanti bisa dilihat. Tadi sudah diiklankan beberapa kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Allahu a'lam bissawab, ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.